وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang kedua. Yaitu tentang masalah permusuhan yang dicanangkan dan dipancangkan oleh iblis la'anahullah kepada Bani Adam. Pembahasan yang kedua ini barakallahu fikum aham minal awal, lebih penting daripada yang pertama. Dikarenakan pembahasan yang kedua ini langsung berkaitan dengan keseharian Bani Adam dalam upaya dia berta'abud, berubudiyah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qanabidina azzakumullah, permusuhan ini sudah dinyatakan, kalau bahasa perang, sudah ditabuh genderang perangnya oleh iblis la'anahullah semenjak dahulu kala. Dari mulai semenjak diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan semakin nyata dan semakin terang-terangan permusuhan dilafadzkan olehnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan juga kepada iblis la'anahullah untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Disitulah barakallahu fikum dia pun menyatakan, mengikrarkan permusuhannya, peperangannya kepada Bani Adam di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya ialah yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang pernyataan iblis. Qala fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Yang artinya, kala iblis berkata, maka dengan sebab engkau ya Allah menyimpangkan aku, maka sungguh-sungguh aku akan menghadang mereka, menghalang-halangi mereka Bani Adam dari siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus ya Allah. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah-arah belakang mereka, dari sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur padamu. Ini suatu pernyataan ikrar yang sangat tegas dan sangat jelas, yang bermuatan permusuhan yang sangat nyata dari iblis la'anahullah kepada Adam alaihissalatu wassalam dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Bayangkan, dari semua arah iblis la'anahullah akan menghadang Bani Adam. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada yang menafsirkan, sebagian tafsir salaf, setan menghalang-halangi, menghadang dari sebelah depan. Itu terkait dengan masalah mengkaburkan, terkait dengan masalah akhirat. Dari sebelah belakang, itu mendorong Bani Adam untuk lebih banyak cinta kepada dunia, menghias-hiasi dunia. Dari sebelah kanan, itu membuat anak Adam tidak bersemangat untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sebelah kiri, menyemangati Bani Adam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari depannya itu dibayang-bayangi tentang masalah akhirat, dibikin ragu-ragu tentang masalah akhirat dan segala macamnya. Dari belakang didorong untuk cinta dunia. Dari sebelah kanan dibikin digembosi, jangan sampai dia mau dan jangan sampai dia bersemangat mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sebelah kiri disemangati untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, dari semua arah. Dan dia mengatakan, menyatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas anak Adam itu bersyukur padamu. Ini permusuhan sangat nyata, barakallahu fikum. Semenjak itulah iblis la'anahullah mengerahkan segala daya dan upaya, mengerahkan segenap kemampuannya, didukung oleh pasukan-pasukannya, anak keturunannya yang kafir-kafir itu, untuk kemudian menyimpangkan Bani Adam. Wallahul musta'an. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tahdzir, memberikan peringatan kepada Bani Adam tentang iblis ini, dan memberikan pernyataan bahwasanya syaitan atau iblis ini merupakan musuh yang sangat nyata bagi Bani Adam. Musuh abadi. Sampai hari kiamat nanti. Allah menyatakan dalam firman-Nya juga di Al-A'raf ayat yang ke-27. Mentahdir, memberikan peringatan kepada Bani Adam tentang fitnah syaitan. Allah mengatakan, ya Bani Adama, la yaftinannakum syaitan. Wahai Bani Adam, jangan sampai syaitan membuat fitnah kalian. Juga disebutkan dalam surat Fatir, ayat yang ke-6. Allah mengatakan kepada Bani Adam dalam firman-Nya ini, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian, wahai Bani Adam. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, barakallahu fikum. ringkasnya, ini semuanya menerangkan kepada kita bahwasanya permusuhan iblis, permusuhan syaitan kepada Bani Adam itu abadi. Dari mulai awal dulu, awal penciptaan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat nanti. Abadi. Abadi. Barakallahu. Kemudian ikhwanatina a'azzakumullah. Iblis la'anahullah. Di dalam upaya dia menyimpangkan Bani Adam, dia ini memiliki hadfun, tujuan-tujuan, sasaran-sasaran yang ingin dia raih. Namanya ahdaf. Ahdaf iblisiyah ya ikhwan. Ahdaf iblisiyah ya ikhwan. Jadi tujuan-tujuan, target-target yang ingin dicapai oleh iblis la'anahullah dalam menyimpangkan Bani Adam. Pada kesempatan bagi hari ini barakallahu fikum, kita akan memperinci apa saja planning iblis ini dan targetnya dalam memusuhi Bani Adam. Kemudian bentuk-bentuk permusuhannya kepada Bani Adam. Ini semuanya kita ulas dalam rangka barakallahu fikum kita sebagai anak Adam berhati-hati daripadanya. Adapun terkait dengan target iblis, ahdaf iblisiyah, ini ada beberapa macam. Bisa dikatakan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ya kan. Beberapa tingkatan-tingkatan, beberapa lapis target iblis. Yang pertama ialah iqa'ul ibad ila syirki wal kufur. Ini target yang paling utama yang diinginkan sama dia. Menjerumuskan hamba-hamba Allah, menjerumuskan anak Adam ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini yang paling puncak ya kawan. Jadi kafir, jadi musyrik. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hasyr ayat yang ke-16 menceritakan tentang seruan ajakan setan kepada manusia untuk kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya kama thalish syaitani idh qala lil insani kfur. Perumpamaannya sama seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada insan ukfur, hendaklah kamu kafir. Itu ajakannya. Falamma kafara, ketika insan tadi kafir kepada Allah, qala inni bari'un minka. Iblis mengatakan, aku berlepas diri dari kamu. Syahidnya pada kata-kata idh qala al-insan ikfur, ketika dia mengatakan kepada insan, kafirlah kamu. Diseru, diajak untuk kafir. Ini yang pertama ya, target pertama. Atau yang kedua, bila tidak mampu mencapai target yang pertama, yang kedua, iqa'ul ibad, iqa'ul ibad fil bid'ah. Menjerumuskan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan pada agama ini. Ini yang kedua ya ikhwan. Ya namanya bid'ah barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Bid'ah itu barakallahu fikum diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan dihlizul kufur. Dihliz. Dihliz itu pintu masuk menuju kekufuran. Dihlizul kufur. Ada lagi yang menggunakan dengan bahasa al-bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu ialah pos, tukang pos menuju kekufuran. Juga ma'ruf di kalangan para ulama una penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Kalau kebid'ahan kalau kebid'ahan barakallahu fikum, pelakunya dia merasa di atas kebenaran. Sehingga pada umumnya barakallahu fikum tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat dari bid'ahnya. Sementara kemaksiatan, pelakunya merasa di atas dosa, merasa bersalah, merasa jatuh dalam dunia hitam. Dan pada umumnya terbetik untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara pernyataan yang dinukil dari salaf, pernyataan Sufyan Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan min al-ma'siyah. Yang namanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada ma'siyah. Di annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sebab yang namanya kemaksiatan, orang mungkin taubat daripadanya, sementara kebid'ahan, orang susah taubat daripadanya. Ini target yang kedua. Kufur tidak bisa, syirik tidak bisa, bid'ah. Dengan berbagai macam kebid'ahan, barakallahu fikum. Yang ketiga. Target yang ketiga. Kalau tidak mampu menjerumuskan Bani Adam kepada kebid'ahan, maka target yang ketiga, iqa'ul ibad fil kabair ala ikhtilafi anwa'iha, menjerumuskan Bani Adam kepada kabair, dosa-dosa besar dengan berbagai macam tipe dan jenisnya. Besar-besar. Dengan berbagai macam jenisnya. Zina, mencuri, membunuh, minum khamr, dan tindakan-tindakan yang lain yang dinyatakan sebagai dosa besar dalam agama ini. Ciri-cirinya barakallahu fikum yang namanya dosa besar ialah ketika ada nas dalil ayat atau hadis yang menerangkan ini dosa besar. Ciri-ciri yang lain ialah ketika sebuah dosa diancam dengan azab, diancam dengan laknat, diancam dengan murkanya Allah tabaraka wa taala, diancam dengan neraka dan yang semisalnya, atau terkena hukuman had di dunia ini. Itu semuanya menunjukkan barakallahu fikum dosa itu dosa yang besar. Ini yang ketiga, kabair. Kalau yang ketiga tidak berhasil, turun kepada target yang keempat ialah as-saghair, iqa'ul ibad fis-saghair wal istimrar 'alaiha, menjerumuskan Bani Adam kepada saghair, dosa-dosa kecil, dan supaya Bani Adam terus-menerus melakukan dosa kecil. Dikatakan kecil, ya sebab dianggap remeh sama banyak pihak ya kan. Ini klasifikasi menurut Ahlus Sunnah dan jumhur ulama. Dosa ada yang besar, ada yang kecil. Barakallahu fikum. Yang menyelisihi sebagian sekte bid'ah semacam Asy'ariyah, Mu'tazilah dan segala macamnya itu, mereka mengatakan yang namanya dosa semuanya besar. Tapi yang benar, pendapat jumhur ulama itu pendapatnya Ahlus Sunnah, yang namanya dosa ada yang besar, ada yang kecil. Maka target yang berikutnya, barakallahu fikum, kalau tidak mampu disimpangkan, dijerumuskan dalam kabair dosa besar, maka iblis pun berusaha menyimpangkan Bani Adam kepada dosa kecil. Kecil. Dianggap remeh. Cuman sekali. Terus dikuasa lagi. Dua kali. Tiga kali. Terus. Semakin lama dia semakin senang dengan dosa kecil, membuat dia semakin berani mencoba dosa besar. Dosa besar semakin berani mencoba kebid'ahan. Bid'ah semakin berani mencoba kekufuran. Terus demikian. Shaghair ikhwan. Hati-hati. Wallahul musta'an. Target yang kelima. Ishtighalul ibad. Ishtighalul ibad. Anit ta'at bil mubahat. Itu bahasanya. Ishtighalul ibad. Anit ta'at bil mubahat. Membikin sibuk hamba-hamba Allah Bani Adam ini dari ketaatan, sibuk dari ketaatan, bil mubahat, dengan cara perkara-perkara mubah. Tahu maknanya? Yakni barakallahu fikum, iblis la'anahullah membikin Bani Adam itu tersibukkan dengan perkara mubah, lupa dengan perkara ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara mubah yang la thawaba fiha wa la iqab. Perkara mubah yang tidak ada unsur pahala atau unsur dosa. Yang penting mubah, halal. Akhirnya apa? Lupa dari perkara ketaatan kepada Allah taala. Ini yang harus ditanbih ya ikhwan. Ini jarang ada dari kalangan Bani Adam yang mampu selamat dari tajat yang kelima ini. Alasannya apa? Mubah. Ada masalah kan? Dosa? Enggak dosa kan? Kata dia lupa, ada perkara yang lebih afdal, yang lebih penting, yang terlupakan dari dirinya. Ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mau contoh? Hah? Mau contoh? Hah? Main futsal. Mubah haram? Mubah haram? Kok sepakat mubah? Mubah ya kan? Barakallahu fikum. Tetapi kemudian dikadang-kadang tersibukkan dengan main yang semacam ini, terlalaikan dari sekian banyak amal-amal ketaatan kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi taklim, dianya usah. Yang lainnya lagi taklim, dia main bulu tangkis. Yang lainnya lagi taklim, dia main tenis meja, voli dan segala macamnya itu. Perkara mubah, terlalaikan dari perkara-perkara ketaatan kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Contoh. Memang pas tentunya. Hati-hati. Artinya secukupnya supaya jangan sampai melupakan dari perkara yang lebih afdal daripada itu. Dan target yang terakhir, yang keenam ya ikhwan. Target yang keenam barakallahu fikum ialah ishtighal al-ibad bil amalil mafdul anil amalil afdal, atau ishtigharul ibad bil amalil mafdul amma huwa afdal minhu. Artinya menyibukkan Bani Adam dengan amalan-amalan yang mafdul, amal-amal yang kurang nilai pahalanya, dan melupakan amal-amal yang lebih afdal daripada itu. Yang namanya amal barakallahu fikum, amal soleh itu bertingkat-tingkat nilai keutamanya, bertingkat-tingkat nilai pahalanya. Ada yang besar, afdal, ada yang sedang, ada yang kecil. Paham ya? Semuanya ketaatan ya. Wa iblis, la'anallah, dia berupaya untuk menyimpangkan Bani Adam dengan cara yang terakhir ini. Dibikin sibuk melaksanakan amalan-amalan yang mafdul, yang sedikit nilai pahalanya. Terlupakan dari amal-amal yang besar pahalanya. Ya, mungkin katanya iblis, paling tidak jangan gede-gede pahalanya Bani Adam ini. Ya, harus beramal. Tapi yang cilik-cilik saja, yang kecil-kecil nilai pahalanya, jangan yang gede-gede. Itu minimal. Sudah, paling akhir ya, target minim iblis. Bayangkan ya, semuanya ya, semua target itu dia canangkan. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan yang pertama tadi, kekufuran. Target pertama ini aja dia sudah banyak berhasil. Iya. Ya, ya. Dari sekian banyak umat manusia Bani Adam, banyak muslimnya atau banyak kafirnya? Hah? Jawabannya banyak kafirnya. Tanda iblis mendapatkan target mayoritas. Pertama waktu itu. Apalagi yang kedua. Dari kalangan muslimin lebih banyak ahlu sunnahnya ataukah ahlu bid'ahnya? Jawabannya ahlu bid'ahnya ya, dari 73 itu 1 ahlu sunnah, 72 ahlu bid'ah. Bayangkan 1 dikeroyok 72. Iblis berhasil mencapai target maksimal. Bayangkan. Kemudian barulah hukum. Yang ketiga yang namanya kabair. Dosa. Lebih banyak ahlu to'ah atau ahlu maksiyah? Jawabannya? Ahlu maksiyah. Barakallahu fikum. Jangan dikira yang mengerjakan al-maksiyah itu ialah ahlul bid'ah atau awamun nas semata. Nyatanya ketika disensus barakallahu fikum terlalu banyak pula dari kalangan ahlu sunnah orang-orang yang katanya mengaku untuk mengamalkan sunnah masih juga terjatuh pada praktek-praktek dosa besar, yang terjatuh pada praktek ribawi banyak, ngaji, taklim, ngerti sunnah, ngerti bagaimana bahayanya hizbiyah dan segala macamnya, tapi masih praktek ribawi. Banyak abang banyak? Banyak juga yang terjatuh pada praktek ikhtilat pada pekerjaannya atau aktivitasnya. Ikhtilat, campur lagi perempuan. Ada apa enggak ada? Banyak. Iya apa ya? Masih banyak pula barakallahu hukum yang juga terjatuh pada praktek tipu menipu. Tips menips. Gitu bahasanya. Ya menipu itu macam-macam. Menipu hartanya orang. Paham? Menipu hartanya orang. Pinjam sama si fulan, gak dikembalikan. Sama si Alan, gak dikembalikan. Sama si yang lainnya lagi, gak dikembalikan. Terus sampai jumlahnya ribuan, puluhan ribu, ratusan, jutaan, puluhan juta bahkan. Lari. Ada apa enggak ada? Hah? Ada apa enggak ada? Banyak. Oh, banyak apa ya? Masya Allah. Ya jangan terlalu banyak Pak lah. Ada. Ada ya Pak. Ada. Ada. Dan masih banyak lagi barakallahu praktek-praktek kabair. Belum lagi yang namanya ghibah. Belum lagi yang namanya dusta. Belum lagi yang namanya adu domba dan yang semisalnya. Allahumma sta'an. Banyak. Itu dikarang ahlu sunnah loh, yang mengerti tentang bagaimana sunnah, pentingnya sunnah, keharusan kembali kepada sunnah. Apalagi yang namanya shagair, dosa kecil, Allahu musta'an. Lebih banyak lagi atas itu padanya ya, Allahu musta'an. Apalagi perkara yang mubah. Lihatin, apalagi perkara yang mubah, apalagi lagi marak-maraknya futsal di kalangan salafi ini. Lagi marak-maraknya olahraga, enggak cuma futsal, olahraga secara umum di kalangan salafiyin. Barakallahu fiikum. Banyak pula di antara mereka barakallahu fiik yang terlalaikan dengan perkara mubah tadi, terlalaikan dari perkara yang lebih afdal, perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran futsal semangat. Giliran taklim Allah musta'an. Iya, Pak ya. Kalau ada urusan taklim itu tinggal 5 watt. Padahal ba'da subuh fresh 5 watt ya. Urusan yang namanya olahraga dibelani sampai jam 1 malam. Allah musta'an. Hati-hati. Sekitar tanbih. Apalagi perkara yang terakhir, mafdul sama afdal, tersibukkan dengan perkara amal-amal yang kecil pahalanya dari perkara-perkara lebih afdal daripada itu. Allahu musta'an. Ringkasnya barakallahu fikum, apa yang disampaikan oleh iblis di hadapan Allah Taala itu benar. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas anak Adam itu bersyukur padamu. Betul. Wala qarsadqa iblis dhannah, kata Allah. Dan sungguh telah benar perkiraan dan dugaan iblis itu tadi. Mayoritas Bani Adam ternyata terperangkap pada jaring-jaring iblis dan masuk pada target maksimal iblis. Fallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ini targetnya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan perumusannya, ikhwan, ialah ragamnya bentuk-bentuk permusuhan permusuhan syaitan kepada Bani Adam barakallahu fikum. Yang pertama. Cari-cari ada babnya ini. Mestinya ada di sini. Yang pertama barakallahu fikum ialah al-ikhtitaf. Itu bahasa Arabnya, ikhtitaf. Tahu ikhtitaf Evan? Ikhtitaf itu nyambet, nyambar, menculik, penculikan, penyanderaan. Bentar Evan, ada kisahnya ini. Kita sebutkan. Cari-cari tadi gak ketemu-ketemu. Cari ya kawan, ada ya kawan pembahasan masalah ini. Ada riwayatnya gitu loh. Dia kok matanya kabur. Ringkas ya kawan ya. Saya kemarin membacakan dengan lafaz, cuman belum ketemu ini. Ringkasnya barakallahu fikum, ada sebuah kejadian. Kejadian pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Pada masa Umar, Jadi disebutkan dalam kisah itu, dan dia masyhurah, sangat masyhur pada masa itu, ada seorang laki-laki sudah berkeluarga. Ketika dia keluar rumah untuk melaksanakan sholatul isya, tiba-tiba dia itu hilang. Hilang ya Pak. Lama dinanti sama sang istri, tidak muncul. Dicari. Tidak ketemu. Minta bantuan tulang samping. Tidak ketemu. Meminta bantuan pada kaum muslimin secara umum, masyarakat muslimin, tidak ketemu. Dicari-cari, tidak ketemu sama sekali. Itu berlangsung lama, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tidak ketemu. Akhirnya diputuskan bahwasannya laki-laki ini mafkud. Atau mafkud, dikatakan hilang. Dinyatakan orang yang telah raib hilang. Karena sudah dinyatakan hilang, maka istrinya ngapain? Menikah lagi. Iya, dekat lagi ya. Barakallahu. Ternyata pada tahun yang keempat, 4 tahun namanya, pada tahun yang keempat, orang tersebut muncul kembali. Muncul kembali. Dengan badan yang sehat. Muncul kembali. Datang kepada istrinya, pulang ke rumahnya. Kaget. Kok ada laki-laki yang lain di rumah itu? Istri juga kaget. Loh, kok tahu-tahu muncul suamiku yang pertama ini? Akhirnya dilimpahkan berkas kasus kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ini? Kira-kira pertanyaannya apa ya, Pak? Bagaimana ini? Ini perempuan sudah bersuami lagi. Datang suami yang pertama masih sehat walafiat, masih sangat dikenal. 4 tahun belum begitu lama ya. Wajahnya masih kenal lah 4 tahun. Bagaimana ini? Ini perempuan harus kembali kemana? Harus sama siapa? Hukumnya haram kan poliandri? Iya, hukumnya haram ya, Pak. Poliandri hukumnya haram, poligami hukumnya sunnah. Hah? Tahu poliandri ya? Perempuan satu, laki-lakinya lebih. Barakallahu fikum. Akhirnya diusut dan ditangani oleh sahabat Umar. Barakallahu fikum. Ditanyakan, "Nah, kamu selama ini kemana?" Kepada suami yang pertama itu, "Oh, selama ini kamu kemana?" Dia cerita bahwasanya tatkala saya keluar dari rumah menuju ke masjid untuk sholatul isya, dia itu diikhtitaf, disambar sama jin. Disandera sama jin. Hidup di alam jin selama 4 tahun. Jin kafir ya, Evan? Jin kafir. Umar tanya, "Nah, terus bagaimana sejarahnya kamu kok bisa kembali lagi?" Dia cerita, sejarahnya barakallahu hukum ialah ketika terjadi pertempuran, peperangan antara jin kafir dengan jin muslim. Perang ya, antar jin. Sebagaimana perang antar manusia. Itu ringkasnya, perang ya. Wah, perang dahsyat begitu masya Allah. Jin kafirnya kalah. Semburat. Akhirnya jin-jin muslim banyak menawan dari mereka. Termasuk yang dalam tawanan ialah rajul hadza, laki-laki ini. Kata jin muslim, "Ini kok lain sendiri ini?" Dikatakan, "Kamu ini lasta min jinsina. Kamu bukan dari jenis kami. Man anta? Siapa kamu?" Katakan, "Ana muslim." Saya manusia yang muslim. "Jangan khawatir, kami adalah jin muslim. Sekarang kamu mau pilih. tinggal bersama kami atau kembali kepada habitat kamu? Kalau suruh milih gimana? Saya mau tanya sama antum ini. Kalau suruh milih bagaimana? Jadi tinggal bersama dengan jin muslim di lingkungan komunitas jin muslim atau kembali kepada komunitas manusia secara akal sehat. Pilih yang mana? Jin muslim. Wah, ini ada yang gak beres. Sedang dengan dunia jin muslim. Dia sama ngerti dapat jiniyah ya. Taduh dengan jiniyah. Tahu jiniyah? Jin wanita. Allah mustahil. Serakal sehat warahmatullahi. Pasti dia akan mendambakan dan merindukan kehidupan manusia. Dia pun juga demikian. Dia mengatakan, saya mau kembali pada keluarga. Maka diantarlah oleh jin-jin muslim tadi ke tempat dia disambar tadi oleh jin. Maka dia balik ke alam manusia ini. Barakallahu fikum. Syahidnya karantina azakumullah ialah bahwasanya di antara permusuhan yang dilakukan oleh bangsa jin kepada umat manusia dengan cara ikhtitaf penyanderaan. Ditanyakan kepada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Mujib, apakah terjadi dan mungkin terjadi bangsa jin menyandera bangsa manusia? Beliau mengatakan, la mani'a min dzalik. Tidak ada masalah. Mungkin terjadi, sebab terjadi. Dan bahkan kisah tadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, kejadian yang semacam ini wa huwa masyhur, dan itu sangat masyhur sekali kisahnya. Allahul musta'an. Apa ya? Sampai situ ceritanya. Atau apa kan? Nah itu, saya membawakan kisah sampai situ aja. Emang sampai situ ceritanya ya, Khan. Kalau atau ingin tanya bagaimana hukum syari'inya gitu ya. Nah itu pembahasan lain lagi. Lalu masuk nambahi, apa namanya, episode cerita ya kan? Gak boleh kan? Sampai dua episode, tambah yang ketiga ya, gak boleh. Kalau menanyakan tentang masalah hukum syari'inya bagaimana, itu dibahas oleh para ulama tentang mafkud. Tadi itu, kalau laki-laki itu sudah ditetapkan sama pihak hakim, pihak pemerintah, dikatakan sebagai mafkudun, telah hilang, telah raib, daftar orang hilang resmi, maka hukum asalnya dia dianggap telah mati. Sang istri boleh menikah lagi dan segala macamnya ikhwannya, barakallahu fikum. Tapi kalau ternyata balik lagi, paham ya, belum mati, baik lagi kayak tadi sekarang Evan, maka di sini dikembalikan kepada pihak istri, paham ya, kembali pada pihak istri, disuruh milih cinta pertama ataukah cinta kedua. Barakallahu fikum. Kalau dia milih yang pertama, maka difasakh dibubarkan dengan yang kedua. Kalau dia milih yang dengan yang kedua, maka fasakh dengan yang, paham ya? Fasakh yang tidak mungkin rujuk lagi, kecuali kalau sudah mati suami yang ada itu. Dan paham ya? Barakallahu fikum. Nah terus bagaimana kalau dia sudah punya anak? Nikah yang kedua kalinya, sampai punya anak sudah. Datang suami yang pertama, milih suami yang pertama. Bagaimana dengan anak dari suami yang kedua? Anak zina, anak haram, anak syubhat, atau anak apa ya, Pak? Hah? Dikatakan sebagai anak sah, anak halal. Kenapa? Dikarenakan dia menikah dengan ketentuan syariat. Dari fahami? Nah, itu kelanjutan hukumnya, bukan kisahnya. Barakallahu fikum. Ini satu bentuk. Bentuk yang lain lagi, Evan. Permusuhan Bani Adam kepada bangsa manusia ialah dalam bentuk isabatul ain. Isabatul ain. Tahu maknanya? Jadi mengganggu, menyakiti Bani Adam dengan pandangan mata. Dengan pandangan mata. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-ainu haqqun, yang namanya pandangan mata, pengaruh pandangan mata itu hak, benar. Dikatakan sama Shibli, Badruddin Shibli rahimahullah dalam Akamul Mirjan, al-ainu ainan, pandangan mata dua macam. Ainun insiyah wa ainun jinniyah. Pandangan mata manusia, yang kedua pandangan mata jin. Dan dua-duanya berpengaruh. Pengaruhnya barakallahu fikum ialah bisa membuat sakit manusia yang dilihat. Tadi faham ini. Jadi ada pandangan, ada seorang manusia, seseorang ikhwan ya, mendengi orang lain, pandang. Biasanya pandangan-pandangan hasad, pandangan-pandangan marah, dan segala macam ya ikhwan. Sekali pandang, langsung kena. Biiznillah. Itu hakun ya ikhwan. Umumnya kalau tidak na'azakumullah yang terkena ialah anak kecil. Tapi umumnya yang terkena ialah anak kecil, bayi-bayi, balita dan segala macamnya, itu yang terkena. Makanya dalam Islam, ketika kita melihat sesuatu, seseorang, wajah seseorang atau bayi dan segala macam yang kita kagum padanya, kita diminta untuk mendoakan barokah. Tamam, tabarakallah, barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Kemudian dikatakan masya Allah, wal masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi. Hakata ya, diminta untuk mendoakan keberkahan. Itu supaya tidak sampai menjadi penyakit ain. Itu manusia. Begitu pula pandangan jin. Ya. Tahu-tahu kamunya, depan kamu sudah ada makhluk halus yang menjelma tadi. Dengan mata yang melotot, langsung menangi kamu. Wah, tahu-tahu kamunya, tergeletak. Terjadi ya, barakallahu fikum. Itu tandanya kamu terkena penyakit ain. Ada hakun. Caranya untuk menghilangkan dengan cara apa ya, Pak? Dengan cara diruqyah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha suf'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di rumahnya Ummu Salamah gadis kecil, perempuan kecil, pada wajahnya nampak ada kemerah-merahan kayak orang sakit panas gitu ya. Kayak orang demam. Maka Rasul mengatakan istariqu laha fa inna biha nadhrah. Hendaklah kamu ruqyah gadis kecil ini sebab padanya ada penyakit nadhrah, penyakit pandangan, penyakit ain. Maka caranya dengan diruqyah. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum punya anak bayi, balita dan segala macam, kok tiba-tiba rewel lah kayak biasanya, nah, digendong-gendong sama kamu gak mau diem, dikasihkan umiknya juga gak mau diem, disusui umiknya juga gak mau diem, di luar kebiasaan. Kok aneh nih anak ini. Biasanya kalau rewel, gendong abinya, naik sama motor, berhenti. Digendong umiknya, berhenti. Dikasih susu, berhenti. Ini kok enggak? Nah, kamu harus cerdas. Ini jangan-jangan kena ain. Langsung kamu ruqyah dengan doa-doa ruqyah yang ma'thur yang dicontohkan dalam Islam. Barakallahu. Paham ya? Itu penyakit ain. Ada ain insiyah, ada ain jinniyah. Jin pun mampu untuk menyakiti Bani Adam dalam bentuk yang namanya al-ain. Insyaallah. Model yang berikutnya. Dari permusuhan bangsa jin. Ialah al-musara'ah. Al-musara'ah. Al-musara'ah. Tamana ya fan al-musara'ah. Merangsuk ke dalam tubuh manusia. Aidhul jinni badal insi. Jin tadi masuk ke tubuhnya manusia. Ya, namanya kerasukan jin. Bahasa Arabnya sor'un atau musara'ah. Langsung dimasuki, kamu terasuki tubuhnya kamu, hanya kamu kena jin. Barakallahu fikum. Dalam masalah ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, masalah jin masuk ke tubuhnya manusia itu merupakan akidah ahlu sunnah bittifak. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, kama fi Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-24 halaman 276, beliau mengatakan rahimahullah, dukhulul jin fi badanil insan thabitun bittifaqi a'immati ahli sunnati wal jamaah. Masuknya jin ke badan insan itu thabit, ada, benar dengan kesepakatan para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Tidak, ini dari saya pribadi ikhwan tambahannya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali Mu'tazilah, falasifah aqlaniyun, pendewa akal. Barakallahu fikum. Mereka menggunakan akal, menggunakan tes zahir ikhwan. Rata-rata para dokter-dokter yang terkenal pemahaman demikian seperti itu ikhwan. Ada pasien, kerasukan, keluarganya sudah bingung, mengobati dia, dibawa ke dokter, diperiksa dadanya. Normal aja pak, gak ada apa-apa ini. Itu ada jinnya pak. Gak mungkin. Yakin pak, kita rongsen. Di rongsen ya pak. Ambil foto rongsen, nih, gak ada yang lain. Cuma petani saja. Itu sering kata-kata demikian disampaikan sama para dokter-dokter yang tidak percaya dengan semacam itu. Wallahul musta'an. Wa khata. Dikarenakan itu perkara yang sangat nyata, sangat waqi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya kata orang barakallahu fikum. Itu pun dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Sekarang disebutkan dan diterangkan oleh para ulama kita barakallahu fikum terkait dengan masalah jin masuk manusia ini, itu ada beberapa sebab ya kawan. Sebab kenapa jin memasuki badannya manusia itu macam-macam ya kawan. Disebutkan cukup panjang dan cukup lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam beberapa tempat dalam Majmu'ul Fatawa, juga dalam buku-buku yang lain. Beberapa sebab ya. Di antaranya sebab yang pertama, kenapa jin masuk ke dalam tubuh manusia? Yang pertama ikhwan, yakunu an syahwatin wa hawa wa ishqin. Dia masuk ke dalam tubuh manusia itu karena syahwat, karena hawa nafsu, karena ishqun, asyik, yani karena cinta. Artinya jin ini senang sama kamu. Dikarenakan senangnya sama kamu, cintanya sama kamu, tidak mau lepas dari kamu. Maka dia pun masuk ke dalam tubuh kamu. Bisa jadi jin laki-laki senang dengan jin, senang dengan insan laki-laki. Senangnya itu tidak tahu sebabnya, dia senang. Ada kalanya jin laki-laki masuk kepada manusia perempuan, wanita. Ini umum. Atau jin perempuan masuk ke dalam tubuhnya manusia laki-laki. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Itu terjadi. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwat. Dalam bukunya An-Nubuwat. Kitabun Nubuwat, satu cerita ya. Di halaman yang ke-399, beliau mengatakan, Wal jinni, qad yuhibbul insi, kama yuhibbul insi al-insi, wa kama yuhibbul rajulul mar'ah, wal mar'adul rajula, wa yagharu alaih, wa yakhdimuhu bi asya', wa idha sara ma'a ghairihi, faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairihi, kullu hadha waqi'. Katanya beliau, jin itu kadang senang sama manusia, sebagaimana manusia senang sama manusia yang lain, sebagaimana laki-laki senang wanita, wanita senang laki-laki, kata beliau. Dan kadang jin itu cemburu. Kadang juga mengkhidmat, melayani manusia dengan berbagai macam servis. Itu bahasanya ya. Umumnya, ikhwan, untuk kembangkan sendiri. Apabila bangsa manusia tadi, insi tadi, pindah ke orang lain, senang sama yang lain, maka bisa jadi jin tadi akan menghukum dia, membunuh dia, atau yang semisalnya. Ini semua perkara yang nyata. Misalnya, ada jin laki senang dengan seorang akhwat. Saking senangnya, merasuk ke dalam tubuhnya. Pokoknya ini disenangi sama jin. Pada kelas itu. Ketika akhwat ini menikah dengan seorang ikhwan, maksudnya begitu ya, bahasa kamu kan begitu. Muslimah ini menikah dengan seorang muslim, marah jin. Bisa jadi yang diganggu yang laki-lakinya itu. Atau bahkan mungkin dikarenakan putus cinta, kecewa, yang dibunuh siapa? Perempuan tadi. Hadza waqi', kata beliau, semua perkara nyata. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Sebab yang berikutnya, sebab kenapa kok masuk ke dalam bangsa jin? Ialah yakunu an bughdin wa'tida'in wa mujazatin. Jin masuk ke dalam tubuhnya manusia itu dikarenakan kebencian, bughd, karena kebencian ya kawan. Wa'tida'in, tindakan semena-mena dari jin. Wa mujazatin, atau balas dendam. Wa hadza huwal akthar, inilah sebab yang terbanyak kenapa jin masuk ke dalam tubuhnya manusia. Dicontohkan sama beliau rahimahullahu taala dalam At-Tafsirul Kabir, dalam kitab beliau At-Tafsir Al-Kabir di jilid yang keempat halaman 265. Beliau mengatakan wataratan yakunul insi adahum idza bala alaihim aw saba alaihim man harra aw yakunu qatala ba'dahum aw ghaira dhalika min anwa'il adha hadha ashadu sara wa kathiran ma yaqtuluna al-masru'. Yang artinya bisa jadi sebabnya ialah dikarenakan bangsa manusia menyakiti bangsa jin, mungkin dikencingi atau dituangkan air yang panas, atau membunuh sebagian bangsa jin, atau yang semisalnya dari berbagai macam gangguan yang ada. Ini merupakan sorak yang paling keras, yakni tindakan dia merasuk ke bangsa manusia yang paling keras, dan seringkalinya bangsa jin akan membunuh manusia yang dia masuki tadi. Barakallahu. Mungkin tanya, ya apa kita tahu kita ngencingi bangsa jin? Kita menyiramkan air panas pada mereka, kita membunuh mereka. Tahunya ya ketika mereka nyerang. Atau kita memang sengaja mengencingi tempat-tempat kediaman jin. Barakallahu fikum. Hati-hati. Terkadang barakallahu fikum tamat terasa, entah di rumah atau di mana begitu, kita punya air panas yang enggak dipakai gitu ya. Kita buang ke sebuah tempat. Ternyata itu tempat kediaman jin. Kena air panas, marah dia. Dikarenakan marah tadi, Evan dibalas dendam untuk membalas Bani Adam tadi. Atau kita misalkan kencing di sebuah tempat, pakai bismillah dan segala macam ya Evan. Entah di dekat tempat sampah, atau mungkin di kamar mandi barangkali, atau di mana tempat-tempat yang ada jin badannya. Kita nggak tahu. Pas kita lagi mancur, itu mereka gitu loh. Sehingga dikencingi. Ya marah dia ya kawan. Barakallahu fikum. Atau dengan tamu sengaja, kita membunuh anaknya, atau membunuh bapaknya, atau membunuh istrinya, apalagi membunuh kepala sukunya. Wah itu yang marah saya ya. Itu semuanya terjadi. Wakil barakallahu fikum. Pengalaman-pengalaman sebagian pihak ketika meruqyah orang-orang yang terkena jin. Mereka balas dendam ya. Atau memang dengan sengaja masuk ke tubuh insan tadi untuk membunuh dia. Allahumma sa'ala. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa kok masuk ke dalam tubuhnya manusia? Yakunu an abathin minhum mithlu sufaha'il ins. Terkadang pula jin masuk ke tubuhnya manusia dikarenakan main-main, jahil. Mithlu sufaha'il ins, seperti bangsa manusia yang sefih, yang jahil-jahil itu. Jadi gak ada niatan cinta, gak ada niatan mengganggu segala macam. Memang jahil aja jin-jin ini. Jin-jin jahil ya kan ya. Sehingga dia keluar masuk ke tubuhnya manusia untuk abad bihim, mempermainkan bangsa manusia. Itu disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ya kan, dalam bukunya At-Tafsirul Kabir di jilid yang keempat halaman 265. Beliau mengatakan wataratan yakunu bi tariqil abathi bihi kama ya'bathu sufaha'ul insi bi abna'is sabil. Terkadang sebab masuknya itu ialah memang dalam rangka untuk mempermainkan bangsa manusia, sebagaimana bangsa manusia yang safi, yang bodoh-bodoh, mempermainkan abna'us sabil, mempermainkan orang-orang yang lewat di jalan. Barakallahu fikum. Ada yang lewat, tahu-tahu jailin. Itu manusia ya. Dikerjain. Ini orang fulan mau lewat ini. Dikasih ranjau. Jatuh, senang dia. Tawa-ketawa gitu. Kapan. gitu. Jahil ya kan. Begitu pula para bangsa jin. Masuk dikarenakan jahil. Mungkin pas lagi papasan. Oh, ini harus dikesain ini. Langsung dia masuk ke tubuh tadi. Ini semua dengan biiznillah ya kan, dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Ditambahkan barakallahu fikum oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu taala wa ra'a dalam kitabnya Inqadhul Muslimin. Inqadhul Muslimin min waswasatil jinni wasyayatin. Di halaman yang ke-16 beliau mengatakan terkadang ikhwan yakunu anta dibin anta anta dibin minhu lahu. Bangsa jin masuk ke tubuhnya manusia dalam rangka untuk ngajari, dalam rangka untuk memberikan adab, memberikan nasihat kepada bangsa manusia tadi. Ini pada jin muslim ya kan, jin-jin yang muslim yang soleh. Melihat ini orang kok males taklimnya ini. Hah? Yang lain semangat, bersungguh-sungguh, Masya Allah. Yang satu ini kok males tenang. Taklim ngantuk, nanti gak datang. Alasannya ini kok males banget ini. Hah? Perlu kasih nasihat ini orang. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuhnya manusia tadi ikhwan. Ketika dia rukyah, dia langsung segera keluar dan berbicara. Saya jin muslim, saya bukan jin jahat. Saya sengaja masuk ke tubuhnya insan ini karena kan teori yang malas taklim. Barakallahu fikum. Terus dia keluar setelah itu. Kita mengatakan caranya salah. Maunya benar, tapi caranya salah. Dikarenakan dengan demikian dia mengganggu bangsa manusia. Barakallahu fikum. Tapi itu yang namanya jin. Ada orang yang mungkin senangnya aneh-aneh, suka maksiat, suka dosa dan segala macam yang enggak banyak orang tahu. Nah, barakallahu fikum. Atau memang ada yang tahu, dikasih nasihat, dikasih tausiah dan segala macamnya, masih namok kapok. Terkadang diganggu sama jin tadi. Ini dinasihati teman-temannya enggak mau nerima ini. Nah, sekali-kali dimasuki. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ini semua beberapa asbab kenapa bangsa jin tadi masuk dalam tubuhnya manusia, dan yang paling banyak, yang paling sering dikarenakan permusuhan dari pihak bangsa jin kepada pihak bangsa manusia. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu berapa tipe permusuhannya tadi? Tipe permusuhan? Hah? Tiga bentuk model permusuhan Bani Adam kepada. Lanjut sampai jam berapa? Ini kita sekarang jam 8 kurang 10. Kok jam 8? Setengah 8 kurang 10. Sampai jam berapa? Supaya saya bisa memperkirakan. Sampai jam berapa? Nek jam 9 lah kajian ini omah. Ya jangan langsung maraton. Antum enak istirahat setelah itu. Ya baik. Poin yang berikutnya ikhwan, poin yang paling panjang. Bukan pembahasan ya, masih poin permusuhan ikhwan. Dalam bentuk iblal yang keempat dan yang kelima waswasah. Dalam bentuk waswas. Ini panjang ikhwan. Dikarenakan iblal upaya penyesatan itu dengan berbagai macam model. Waswas juga dengan berbagai macam bentuk. Lanjut, apa diteruskan nanti? Lanjut, atau diteruskan nanti? Hah? Lanjut, sampai jam? Sampai jam? 8. Sepakati? Sepakati ini? Dari poin yang keempat sekarang ya. Dari bentuk permusuhan Bani Adam, bangsa jin kepada Bani Adam. Ialah al-iblal. Iblal upaya penyesatan bangsa manusia. Dan ini bisa dikatakan termasuk khutuwatu syaitan, trik-trik langkah-langkah syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Dan ini yang diwaspadai. Kalau yang lainnya itu ya juga diwaspadai. Penyakit ain, kemasukan jin, jangan sampai disambar, disambar, disandra jin. Itu semuanya satu solusinya, ikhwan ya. Memperbanyak zikrullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, zikir pagi, petang, dan semua zikir-zikir yang syar'i. Banyak ibadah kepada Allah, banyak ketaatan kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Itu yang tadi. Yang ini solusinya untuk masing-masing poin penyesatan. Perlu ketahui barakallahu fikum, iblis itu tidak lugu. Jangan kamu kira iblis itu dalam upaya untuk menyesatkan Bani Adam tiba-tiba datang pada kamu. Saya iblis. Kamu jangan sholat. Kamu jangan taklim. Ini kamu tuh minum khamr. Kamu mencuri aja. Ya kalau caranya kayak gitu lugu ya kawan, enggak ada yang mau. Nah ya, kayak gitu ya. Enggak ada yang mau. Atau orang kafir manusia. Saya orang Kristen. Ayo masuk aja ke agama Kristen. Ya enggak ada yang mau. Nah, saya orang kafir. Kamu kafir aja. Ya enggak ada yang mau. Atau ada bid'ah seorang hizbi. Sudahlah, kamu jadi sururi aja. Ya enggak ada yang mau. Udah kamu tablik aja. Enak loh, huruj. Enggak ada yang mau. Tapi tentunya para kafir menggunakan apa ya, Pak? Menggunakan trik, menggunakan cara. Namanya uslub atau khutuwat. Cara-cara ini yang harus kamu waspadai. Di antara cara-cara upaya-upaya iblis untuk menyesatkan Bani Adam, yang pertama, ialah dalam bentuk tazyinul batil. Menghias-hiasi kebatilan. Paham ya? Jadi yang hak itu ditampilkan kayak batil. Sementara yang batil dimunculkan kayak hak. Tazyin atau talbis. Memperindah perkara batil nampak kayak al-haq. Dan ini cara yang paling ampuh, yang paling jitu yang dilakukan oleh bangsa jin, oleh iblis la'anahullah, untuk menyimpangkan dan menyesatkan Bani Adam. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam surah Al-Hijr. Al-Hijr, ikhwan. Ayat yang ke-39. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan, berfirman tentang ucapan iblis. Iblis menyatakan, Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in. Ayat yang kelengkapannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku, maka sungguh aku akan menghias-hiasi kebatilan untuk mereka di muka bumi ini. Dan sungguh aku akan menyimpangkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Pada kata-kata, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menghias-hiasi al-batil bagi mereka di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Nama ya khuan. Di antara para ulama kita, ikhwan fillah rahimakumullah, yang cukup panjang lebar membahas tentang masalah ini, ialah al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Musayyidi Syaitan. Di antara yang disebutkan sama beliau ikhwan ialah ini tazyinul batil. Barakallahu. Perkara yang batil nampak jadi indah. Barakallahu fikum. Trik yang berikutnya, ialah tasmiyatul umur al-muharramah bi asma muhabbabah. Memberi nama perkara-perkara yang haram dengan nama-nama yang indah. Ini juga termasuk upaya tazyin, menghiasi perkara yang batil. Seperti barakallahu fikum contohnya ketika iblis la'anahullah menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tamam, supaya makan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an iblis ketika itu menjuluki pohon itu dengan pohon khuldi. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Disebutkan dalam ayat yang lainnya ketika Allah melarang enggak menyebutkan nama. Yang penting dilarang untuk memakan buah pohon ini. Larangannya Allah. Sama iblis dikasih nama-nama yang indah. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan pohon abadi? Pohon khuldi. Khuldi itu yang membuat orang abadi di surga. Pohon abadi dan kekuasaan yang enggak mungkin sirna. Ini iblis. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum merata. Yang namanya riba dikatakan bunga. Indah kan? Hah? Yang namanya khamer dinamakan bir. Tahu bir? Artinya bir untuk kebajikan ya, kebaikan. Kalau di kalangan mereka yang namanya khamer dikatakan ummul afrah. Sumber kebahagiaan. Jadi kalau kepingin fly, kepingin relax, gitu ya, kepingin bahagia, seneng, minum khamr, konsumsi narkoba. Apalagi ya, kan? Contoh yang lain. Di namanya apa? Lulah lain pacaran lain zina ya kita kila, jangan kamu samakan pacaran pacaran, khalwat namanya, zina zina lain lagi. Pelakunya, pezina dikatakan sebagai pacar, bukan yang pezinanya dikatakan sebagai, apa? Oh PSK, anda pikir kebalik atau ngomongnya, hati-hati ya, PSK dan segala macamnya itu. Ya, tempat-tempat zina dikatakan sebagai lokalisasi. Rasanya halus empuk gitu ya. Apa lagi Erwan? Judi. Judi dikatakan SDSB. Apa itu SDSB itu? Sumbangan? SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Apalagi terus yang namanya khalwat ikhtilat dikatakan sebagai pacaran islami. Semuanya dikasih level Islam. Bank-bank riba dikatakan bank syariah. Asuransi riba dikasih level asuransi syariah dan segala macamnya itu. Mana terus pilih. Oh iya, musik-musik dikatakan sebagai anasyid. Nasyid-nasyid. Masih baca lagi ya, Allahumma sholli. apalagi yang Indahome itu, film-film dikatakan sinema, kalau bahasa mereka opera Islami, sinema Islami, sinema Islam, dan segala macamnya itu. Insyaallah itu semua akan memberikan nama-nama perkara yang haram dengan nama-nama yang indah. Ada prinsip dalam Islam, al-ibratu bil haqa'iqi la bil asma'i. Yang dianggap itu hakikat sesuatu bukan namanya. Bahasanya orang sekarang, jangan lihat casingnya. Paham? Jangan lihat casingnya, tapi lihat hakikatnya. Jangan terpukau dengan kata-kata zahrah, bunga. Lihat di dalamnya, itu praktek riba. Barakallah. Sekarang ini Allah musta'an sangat-sangat banyak. Allah musta'an. Kalau pajak dikasih nama apa? Pajak-pajak itu dikatakan sebagai apa? Belia. Bea. Apa bea itu artinya? Tidak arti kata-kata bea. Sumbangan. Iya. Kasih nama bea. Kalau dalam bahasa Arabnya, mukus didepanakan hukukun sultaniyah. Ini devisa negara. Masya Allah. Hanya ikhwan. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam bukunya Ighathatul Lahafan. Barakallahu fiik. Trik yang lainnya lagi. Al-ifrat wa tafrit. Ini juga sangat jitu ya. Upaya setan untuk menyesatkan Bani Adam dengan cara ifratun wa tafrit. Ifrat itu hulu, melampaui batas. Kalau tafrit, enggak perhatian. Kurang perhatian. Barakallahu fiikum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib. Juga disebutkan dalam kitab Ighathatul Lahafan. Beliau mengatakan, ma amarallahu azza wa jalla bi amrin. Ma amarallahu azza wa jalla bi amrin illa walisyaitani fihi naz'atan. Imma taksirun wa tafriq, wa imma ifratun wa hulu. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ikhwan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah, melainkan setan di situ memiliki dua misi. Dua misi. Mungkin taksir wa tafrit, orang tadi dibikin tidak perhatian dengan perintah tadi, kurang meremehkan, melecehkan, merendahkan hal tersebut. Wa imma ifratun wa hulu, atau dia berusaha untuk supaya dia hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam melaksanakan perintah tadi, ikhwan. Dan iblis tidak peduli dia mendapatkan keuntungan yang mana dari seorang hamba. Ada hamba yang tafrid, selesai. Atau yang ifrat, selesai. Dan ini barakallahu fikum terjadi dalam semua bab-bab agama. Dalam semua bab-bab agama. Pasti yang benar satu. Dan pasti yang salah, ada yang tafrid, ada yang ifrat. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam semua bab agama. Allahul musta'an. Ini juga triknya iblis. Dilihatin ke orang ini enggak punya semangat dalam beragama, dikasih tafrid. Sudah. Dibikin ini orang enggak senang sama agamanya, dibikin benci sama agamanya, dibikin popi sama agamanya, malas beribadah terus begitu. Yang penting tafrid. Sudah, kasih dia kayak gitu. Set. Nyimpang selesai urusan. Dia, lagi ada orang kok semangat tinggi. Semangat yang sangat tinggi untuk ibadah kepada Allah. Disemangati sama iblis. Ya Allah, ibadah lagi. Ayo, masih kurang. Lagi, tambah lagi, terus tambah lagi, itu masih kurang, tambah lagi, tambah lagi. Dipikir apa ya kan? Dipikir melampaui batas. Masa zikir kok cuma 33 kali? Sedikit itu. Banyak zikir. Allah kan mengatakan berzikir yang banyak kepada Allah. Fadhkurullaha katsira. Banyak zikir kepada Allah. Banyaklah, banyak lagi. Kalau bisa dalam semalam 1000 kali, 10.000 kali. Allah tambah lagi zikirnya. Ya, orang semangat di gitu kan, tambah semangat ya. Masyaallah. Banyak berzikir ternyata kelebihannya itu enggak ada sunnahnya, jadi bid'ah. Barakallahu fikum. Ada orang yang senang puasa. Oh, bagus kamu. Yang lain pada makan-makan kamu puasa. Pintar kamu. Ya Allah, tambah lagi puasanya. Kamu puasa apa? Senin Kamis. Kurang itu. Tambah lagi. Puasa Daud. Kurang itu. Enggak ada lagi lebih afdal. Siapa bilang? Puasa perkara yang baik. Ya tambah lagi puasanya. Akhirnya puasa yang aneh-aneh. Puasa motih lah. Puasa inilah. Macam-macam. Ya, dibikin dia dulu. Bila ibadah. Itu jumlahnya. Atau kaifiahnya. Kamu itu orangnya ahli ibadah. Suka berzikir kepada Allah. Masa zikir, diem aja, kaku, kayak gitu. Kurang menarik. Zikir itu yang semangat. Hah? Terus bagaimana? Zikir, pakai suara yang keras. Keraskan suara kamu. Rame-rame. Ajak sama yang lain. Kur. Yang keras. Begitu. Keras aja zikirnya. Oh, keras ini, ini. Aduh, kamu tuh jangan terlalu lugu. Ya, jangan dibayangkan ngomong kayak gini ya banyak. Ini itu contoh redaksinya kayak gitu ya, Pak. Kurang mantep itu zikirnya kayak gitu itu. Keraskan suaranya, gerakkan kepalanya. Masya Allah, la ilaha illallah, sampai kayak gini. Orang mau jatuh ya, Pak. Baru anta ahlu zikri. Orang yang banyak zikir kepada Allah. Tidak mengerti sang hamba yang jahil tadi. Hal-hal tersebut di atas itu merupakan kebid'ah. Tidak peduli iblis. Ima taksir wa ima ifrat. Hulu. Ini trik yang sangat-sangat membahayakan. Islam, barakallahu fikum, tidak kurang atau lebih. Harus pas sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Berapa tadi semuanya? Eh? Tiga, Masya Allah. Mau nambah lagi ya, Pak? Hah? Mau nambah lagi? Yang keempat. Mau nambah lagi, tambah lagi ya, Pak? Yang keempat. Yang keempat ya, Pak, ialah taswif. Taswif wal kasal. Taswif itu ya ikhwan, menunda-nunda amalan. Taswif, saufa-saufa, nanti-nanti, kelak-kelak-kelak. Walkasal, dibikin malas beramal. Begitu. Allah musta'an. Ini lagi senang hura-hura, senang foya-foya, menghabiskan masa mudanya. Ketika terbetik di hatinya untuk mentaati Allah, kembali ke jalan Allah, digembosi. Nanti, kamu tuh masih muda. Masih panjang, umur kamu tuh masih panjang. Nanti, nikmati dulu masa muda kamu. Senang-senang dulu, foya-foya dulu. Kalau kamu sudah tua nanti, sudah habis masa muda kamu, baru kamu tobat. Kan amal tergantung akhirannya kan? Pakai lagi ya kan. Amal tergantung akhirannya. Nanti gampang. Begitu. Itu yang maksiat bawa tobat. Orang yang tadi mau sholat, ada apa kok buru-buru awal waktu kayak gitu? Panjang waktunya itu dari mulai zuhur sampai asar berapa jam coba? 2 jam 3 jam lebih. Sabar, tenang aja. Tunda. Sudah mendengar komat, mau berangkat ini. Sabar. Jangan buru-buru berangkat. Baru komat. Kalau seandainya kamu, mendapatkan rokat yang terakhir, dapat pahala jamaah atau kan enggak? ada para jamaah, ya kan? Aja, santai aja. Santai, barakallahu fikum. Sampai akhirnya telat jamaahnya. Wah, nyesel dia. Telat jamaahnya. Jangan khawatir. Masih sah kan salatnya? Masih. Sabar, masih panjang waktunya nanti. Ya, jam. Kalau sekarang ya, jam 12 apa namanya? Zuhurnya atau kurang gitu ya. Nanti jam 1. Jam 2. Teruskan pekerjaan kamu. Teruskan aktivitas kamu. Kapan? Ini kan perkara mubah juga, bukan perkara yang haram. Ini kan juga untuk urusan keluarga. Ini kan maisha itu urus saja. Sabar. Terus jam 2. Tengah 3. Sampai menjelang asar. Ini orang kalau masih bagus dan masih bersih. Bisa melawan. Akhirnya dia pun sholat di akhir waktu dengan cepat. Tawa iblis. Demikian seterusnya ya. Demi taswif, taswif, taswif. Barakallahu fikum. Yang masih muda punya semangat untuk belajar agama Allah tabaraka wa taala. Dibikin malas. Ada apa kamu kok talabul ilmi belajar agama itu? Mau jadi apa kamu? Itu loh teman-teman kamu. Loh, semua teman-teman kamu yang seumur sama kamu itu sudah mulai menata masa depannya. Dan mulai menata urusan duniawiahnya. Mapan itu. Lihat. Tuh, sudah punya sepeda motor. Nah, tuh, sudah mulai bangun rumah. Nah, kamu. Dari dulu, taklim, taklim, taklim, taklim, taklim, taklim. Ada rezeki, berangkat taklim. Rezeki, berangkat taklim. Nah, kapan kamu bangun rumah? Nah, kapan kamu ngurusi rumah tangga kamu? Nah, kapan kamu? Salah. Tidak usah taklim lah. Enak nyari dunia lah. Allah mustahil. Kasal ya, namanya taksi. Terus demikian. Itu trik iblis, barakallahu fikum, minta bih. Di antara argumentasi dalilnya ya, tentang masalah ini. Ialah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdatin makanaha alayka laylun tawil farqud. Katanya Rasul memberitahu kepada kita barakallahu fikum, setan itu membuat ikatan di qafiyah, di tengkuk kepala masing-masing kalian. Ketika dia tidur, tiga ikatan ya. Dan setan pun memukul masing-masing ikatan sambil mengatakan, alaika lailun tawil farqud. Hai Bani Adam, malam masih panjang. Tidurlah. Nam lailatan tawilah. Kamu tidur malam yang panjang ini. Tidurlah. Enggak ada kelas. Barakallahu terus begitu. Katanya Rasul, faidistaiqawa fadzakarallaha in halat uqdatan. Ketika anak Adam tadi bangun dan dia berzikir kepada Allah, lepas satu ikatan. Fain tawadda'a in halat uqdatan. Kalau dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Fain salla, kalau dia salat, in halatil uqad kulluha, maka akan terlepas semua ikatan tadi. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka banyakkan dari ikhwan pagi harinya bersemangat dan nyaman, enak badan dia, enak jiwa dia. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka pagi harinya itu anak Adam akan menjadi orang yang jiwanya jelek dan menjadi malas. Ha, kata ikhwan. Syahidnya, nam lailatan tawilah, tidur kamu malam yang panjang ini. Ada yang mau terbangun gitu, masih panjang malamnya, tenang. Tidur lagi, bangun lagi, masih panjang malamnya, tenang. Orang yang semangat untuk qiyamul lail, bangun dia. Bangun jam 3, misalkan. Baru jam 3, subuh. Jam 5 lebih sedikit. 3, 4, 5, masih 2 jam lagi. Lagi, teruskan tidur kamu. apalagi hujan, dingin, eh? Kamu harus berwudu, ngambil air wudu dingin, keluar, dan segala macam. Itu lagi, eh? Barakallahu fikum. Bangun lagi, 5:30. Barakallahu fikum. Usah telat ini. Tidur lagi, tenang, tenang. Adzan masih 1/2 jam lagi. Masih ada waktu. Jangan khawatir, tenang. Terus dibikin demikian. Sampai akhirnya apa ya, Pak? Kebablasan dan kesiangan. Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Itu tidak ada upaya taswif wal kasir. Nah, yang semacam ini, barakallahu fikum, perkara yang jarang diperhatikan oleh banyak adab. Bahkan Rasul mengatakan ketika ditanya tentang seseorang yang tidur sampai kesiangan, beliau mengatakan dzaka rajulun bala syaitana fi udhuni. Itu laki-laki yang dikencingi setan dua telinganya itu. Enggak tahu ini baunya kayak apa ya baunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah Rasul mengatakan dikencingi sama setan telinganya. Naam. Ala kulli hal barakallahu fikum, upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam sangat banyak dan sangat beragam. Upaya tadlil wal idlal, penyesatan Bani Adam. Triknya sangat banyak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Kamu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, trik-trik syaitan. Dia adalah musuh yang sangat nyata bagi kamu. Ini kalau diperpanjang itu sampai berhari-hari enggak bakal khatam ya ikhwan. Kitab yang paling bagus membahas masalah ini ikhwan, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ighathatul Lahfan min Makaidi Syaitan atau Musaidi Syaitan. Juga di antara kitab yang membahas tentang masalah ini ikhwan ialah kitab dari Imam Ibnu Al-Jauziyah rahimahullah yang berjudul Talbis Iblis. Oh, itu panjang lebar ya, dengan berbagai macam cara. Saya kira untuk itu cukup. Dan yang terakhir tentang masalah was-was. Ya, tentang masalah was-was. Yang ini cukup panjang. Nanti saya, ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kapan yang berikutnya? Nanti malam. Ya. Nanti malam insya Allah ya. Kita akan teruskan lagi pembahasan masalah ini, khusus pembahasan masalah was-was. Dikatakan pembahasan cukup panjang dan diulas cukup panjang oleh Syekh Muhammad Al-Imam dalam bukunya Inqadul Muslimin min waswasatil jin wasyayatin. Insyaallah kita bahas bentuk-bentuk waswasnya. Barakallahu fikum. Adapun solusinya tadi ikhwan, tidak lupa ya. Solusinya ikhwan untuk menghadapi semua trik-trik syaitan itu satu kuncinya. Al-ilmu syar'i. Ilmu agama ya. Barakallahu fikum. Dengan ilmu ini kamu akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Kamu tahu ini sunnahnya Rasul. La ifrat wa la tafrit. Al-ilmu syar'i. Yang kedua, al-amalu salih. Ilmu syar'i yang diamalkan. Tamam. Mengamalkan amal salih di atas sunnah. Termasuk di sunnah. Barakulahikum. Itu solusi dasarnya. Dan masing-masingnya barakallahu fikum ditangani pada masing-masing kasus yang terjadi pada penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Bani Adam. Ilmu ya, ikhwan, kata lagi yang lain. Saya kira cukup sekian dan insyaallah pada yang berikutnya akan dibahas masalah was-wasah dan ditambahkan nanti sekarang insyaallah pembahasan bab yang terakhir, bab yang ketiga tentang masalah interaksi dengan bangsa jin. Insyaallah malam itu juga. Dan diteruskan pada subuhnya, ya, hatara subuh, kuar subuh, oh pada zuhurnya, masya Allah, ah, sebelum zuhur dan pada zuhur sekalian, nah, kalau kuat, oleh karena itu kita akan membahas secara khusus tentang interaksi dengan bangsa jin, insya Allah Taala, barakallahu fikum. Jadi tema yang dipasang itu di bagian akhir, barakallahu fikum. Kalau antum nggak datang yang terakhir, belum. Datang ke tema tadi tidak sah barakallahu fikum atau yakfi subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadlu hafizakum.